Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah Al-Barbahari, dan kita masuk pada matan yang baru. قال المؤلف رحمه الله فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الآثار والتقليد فإن الدين إنما هو التقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واستراح. فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقل شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah berikutnya pada matan berikutnya, فَاللَّهَ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ أي فَاتَّقِ اللَّهَ, hendaklah kalian benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jal dalam kesendirianmu. Wa alaika bil athar, dan wajib atasmu untuk selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan athar. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa dan berusaha dalam menjalankan syariat Islam ini untuk mengikuti athar, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabil athar, demikian pula ashabul athar, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula para tabi'in, atba'u tabi'in, untuk senantiasa mengikuti mereka, berjalan di atas jalan yang telah mereka lalui, mengikuti bimbingan mereka dan tidak keluar dari jalur yang telah mereka gariskan. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa, dan dalam menjalankan syariat Islam ini senantiasa terikat dan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqlid. Demikian pula untuk taqlid. Nanti akan dijelaskan kalimat ini oleh syarih, demikian pula oleh para ulama yang lain. Bolehkah melakukan taqlid dalam beragama ini? Fa inna ad-dina innama huwa at-taqlid, karena sesungguhnya agama ini itu adalah taklid. Kita menjalankan agama artinya kita bertaklid. Yani maksudnya adalah taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, demikian pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. وَمَنْ قَبْلَنَا لَمْ يَدَعُونَا فِي لَبْسٍ, dan para ulama yang telah mendahului kita, generasi-generasi sebelum kita dari kalangan salafus salih, لَمْ يَدَعُونَا فِي لَبْسٍ, mereka tidak membiarkan, tidak meninggalkan kita berada pada kerancuan. فَقَلِّدْهُمْ وَاسْتَرِحْ, maka hendaklah kalian taklid kepada mereka dan tenangkanlah dirimu dengan taklid tersebut. Wala tujawizil athar, dan jangan melampaui athar, jangan melampaui bimbingan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli al-athar, jangan pula melampaui mereka para pembawa athar. Waqif 'inda mutasyabihil qur'ani wal hadis, dan berhentilah ketika engkau mendapatkan mutasyabih, sesuatu yang masih samar pada Al-Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Wa aqul, saya katakan, qaulul muallif rahimahullah, adapun ucapan muallif yaitu ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ibarah yang beliau ungkapkan, susunan kalimat yang disebutkan oleh al-muallif al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fa innad dina innama huwa taqlid, karena sesungguhnya agama ini tidak lain dan tidak bukan adalah taklid. Walau yang dimaksud adalah taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqul, saya katakan, rahimallahu al-muallifa, semoga Allah merahmati al-muallif al-Imam al-Barbahari. Fa inna ittiba'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wattiba'al athar laysa bitaqlid, karena sesungguhnya mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, mengikuti ahlul athar itu tidak disebut dengan taqlid. Sehingga ibarah yang tepat, alaika bil athar, hendaklah engkau selalu mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husnul dhan kita kepada Imam Al-Barbahari rahimahullah ketika beliau mengucapkan agar kita melakukan taqlid, maknanya adalah al-ittiba'. Beliau menginginkan ini dengan ucapan beliau, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya taqlid kepada Nabi. Sehingga yang benar adalah al-ittiba'. Ketika kita mengikuti Nabi, tidak dikatakan taqlid, tetapi ittiba'. Ini yang ingin diluruskan oleh asy-syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Wa innamat taqlidu, kenapa beliau meluruskan ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, walau yang diinginkan oleh al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah al-ittiba'. Karena jangan sampai seorang muslim kemudian bermudah-mudahan. Tuh, Imam Al-Barbahari saja dalam syarh sunnah membolehkan taqlid. Faqallidhum wastarih. Sudah, kamu taklid saja, gampang urusannya. Apalagi yang ditakliti itu, yang dilakukan taklid padanya adalah tokoh-tokoh, ulama-ulama besar. Sudah, saya taklid dengan ulama fulan, saya taklid dengan madhab fulan. Ketika ada yang menegurnya, enggak boleh kita taklid dalam beragama. Dia akan menjawab, siapa kamu? Lihat al-Imam Al-Barbahari, seorang ulama besar di masanya. Beliau membolehkan taklid dalam kitabnya Syarh Sunnah. Nah, ini yang ingin diluruskan oleh Asy-Syarih Syekh An-Najmi rahimahullah, agar kaum muslimin tidak bermudah-mudahan dalam memahami kalimat ini kemudian dijadikan sebagai pegangan untuk taklid kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innamat taqlidu, taklid itu, definisi ataupun pengertian taklid adalah huwa mutaba'atu man laysa bima'sumin 'ala ghairi dalil. Mengikuti orang yang tidak ma'sum tanpa adanya dalil. Mengikuti orang dalam suatu pendapat yang pendapat orang tersebut tidak dibangun di atas dalil. Itu namanya taklid. Kalau tetap diikuti, itulah namanya taklid. Fanatik buta. Kenapa? Jelas-jelas enggak ada dalilnya. Jelas-jelas dia salah dan keliru, tetapi masih tetap diikuti. Ini disebut dengan taklid. Adapun mutaba'ah, ittiba'u man huwa ma'sum bidalil. Mengikuti orang yang ma'sum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas dalil, di atas bimbingan beliau. Dari sini mengeluarkan orang yang mengaku mengikuti Nabi tetapi tidak di atas dalil. Saya mengikuti Nabi, saya cinta kepada Nabi, kami ini adalah orang-orang yang menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam berbagai macam praktek amaliyahnya tanpa dalil. Kenapa kamu mencukur janggutmu padahal engkau menyatakan bahwa engkau adalah pengikut Nabi? Maka tidak cukup hanya mengaku saja mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tanpa dalil. Al-mutaba'ah adalah ittiba'u man huwa ma'sum ala dalil atau bid dalil, sebagaimana lawan dari at-taqlid, ittiba'u atau mutaba'atu man laysa bima'sum ala ghairi dalil. Kemudian beliau menjelaskan, amma mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa alladhi amarana Allahu bihi wama kana yanbaghi lahu an yusamma hadha taqlidan. Adapun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dalil, di atas perintah Allah azza wa jalla, maka yang seperti ini la yanbaghi yanbaghi lahu an yusamma hadha taqlidan, yang seperti ini tidak pantas untuk disebut dengan taqlid. Sangat jauh berbeda dari susunan katanya, terlebih lagi dari makna yang terkandung padanya. Mengikuti perintah Allah azza wa jal, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dalil, di atas pemahaman yang benar, itu disebut dengan mutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lafadznya adalah al-mutaba'ah, fattabi'uni, ikuti aku. Bukan faqalliduni, enggak. Tetapi fattabi'uni, yuhbibkum Allah, ikuti aku, mengikuti Nabi, atas dasar perintah Allah azza wa jal, di atas dalil, dengan pemahaman yang benar. Yuhbibkum Allah, baru Allah akan mencintai kalian. وكذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم تكن متابعتهم تقليدا. Demikian pula mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan mengikuti para ulama salafus salih setelah mereka, yang para ulama tersebut mengikuti athar, mengikuti dalil, maka tidaklah dikatakan mengikuti mereka ini sebagai bentuk taklid, karena di atas dalil, di atas dalil yang sahih, dalam di atas pemahaman yang benar, itu bukan taklid, tetapi itu disebut dengan mutaba'ah. Wa innama hiya mutaba'ah lid dalil, itu adalah mutaba'ah, mengikuti dalil yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak tepat hal itu kemudian dikatakan taklid, walau yang dimaksud adalah taklid kepada Nabi. Maka ibarah itu kurang tepat. Inilah yang ingin diluruskan oleh syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. إلا أن العامي الذي يتابع العالم السني ولا يعرف ما أخذه ولا دليله هذا هو التقليد. Yang disebut dengan taklid adalah annal ami, seorang ami, seorang yang awam dari kalangan muslimin. Alladhi yutabi'u al-'alim as-sunni, yang dia mengikuti seorang yang alim sunni. Alim tersebut terkenal kegigihannya, ijtihadnya, kesungguh-sungguhannya dalam menyebarluaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Seperti al-a'immah al-arba'ah atau para ulama yang sezaman dengan kita, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Uzaimin, Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Al-Bait Al-Jabiri rahimahumullah. Demikian pula yang masih hidup di masa kita sekarang, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahumullah. Para ulama yang terkenal kegigihannya, kesungguh-sungguhannya untuk selalu mengikuti dalil. Ada seorang ami yang mengikuti mereka. membaca fatwa-fatwanya, mengikuti arahan dan bimbingannya dalam permasalahan ini apa hukumnya. Oh, Syekh bin Baz berfatwa demikian. Oh, Syekh bin Utsaimin menjawab pertanyaan ini demikian. Sehingga dia ikuti tanpa mengetahui dalil sumbernya dari mana hadis yang disebut tadi sahih ataukah tidak. Wala ya'rifu ma akhadhahu wala dalilahu. Dan si Ami tadi tidak mengetahui dari mana alim sunni tadi mengambilnya dan mana dalilnya. Ada pertanyaan, apa hukum memakai gelang bagi pria? Apakah dari perak selain emas? Apakah dari tali? Apakah dari benang? Si alim tadi menjawab, enggak boleh. Apa hukum memakai gelang tangan bagi pria? Dijawab, tidak boleh. Karena itu tasyabbuh bin nisa. Tidak boleh karena itu terdapat penyerupaan dengan kaum wanita. Dia hanya mendapatkan ini. Mana dalilnya? Enggak disebutkan oleh Syekh tadi. Dari mana Syekh itu mengambil, memberikan jawabannya? Juga enggak diketahui dari mana. Ini si Ami tadi sudah langsung mengambil. Berarti tidak boleh bagi pria untuk memakai gelang tangan. Akhirnya dia tinggalkan. Tahu dalilnya? Enggak. Dari mana Syekh tadi atau alim sunni tadi mengambil? Enggak. Tetapi beliau adalah seorang yang alim, sunni, salafi, terkenal kegigihannya, pembelaannya terhadap sunnah Nabi SAW, terkenal beliau berpegang teguh dengan bimbingan Nabi SAW. Kemudian langsung jawaban tadi diambil oleh si Ammi tersebut. Kata Syekh An-Najmi rahimahullah, hadha huwa taqlid. Ini yang dimaksud dengan taqlid. Sebahagian ulama membolehkan yang seperti ini. Bahkan sebahagian mereka mengharuskan atau menghasung untuk yang seperti ini. Seorang ami yang dia tidak tahu. Tidak tahu dalil, tidak tahu ma'khad, cara pengambilan dalil atau istinbat. Hendaklah dia mengikuti sunni, alim sunni. Ketika seorang awam tidak mengetahui bagaimana untuk menemukan dalil, tidak tahu dari mana harus mencari dalil, maka hendaklah dia mengikuti alim sunni. Ikuti arahannya, ambil fatwa-fatwanya. Tetapi seorang talibul ilmi tidak boleh dia taklid. Tidak boleh dia mengikut satu orang alim saja tanpa yang lain. Sudah pokoknya saya ikut dengan alim ini. Apapun yang menjadi fatwanya itu yang saya ikuti. Padahal dia seorang talib, talibul ilmi. Bisa dia menelaah kitab, bisa dia membahas hadis. Kemudian dia mencukupkan diri dengan seorang alim dan taklid padanya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Adapun mengikuti tokoh-tokoh seorang ami. Mengikuti tokoh-tokoh yang terkenal dengan penyimpangannya. Dia mendengar ada kritikan-kritikan tentang si alim tadi. Tentang tokoh yang dia ikuti. Maka tidak boleh untuk membabi buta taklid padanya. Dengan alasan saya ami. Saya awam, gak tahu dalil, gak tahu cara pengambilan dalil. Ini ada tokoh terkenal di tengah masyarakat. Sudahlah saya ikuti saja. Ada yang menyampaikan kepadanya. Ini walaupun tokoh terkenal di masyarakat. Tetapi dia menyesatkan. Dia banyak memberikan syubhat, kerancuan-kerancuan. Fatwa-fatwanya bertentangan dengan dalil. Yang penting saya tetap ikut dengan satu orang ini. Karena saya awam. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Berbeda dengan taklid. Seorang ami yang taklid dengan alim sunni yang terkenal kegigihannya, kesungguh-sungguhannya dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma man taba'al ulama'a qablahu bihaitsu 'arafa adillatahum wa akhadha biha wa taba'ahum 'ala dhalik fa inna hadha huwa al-matlub min al-ulama'. Allahu a'lam bissawab. Adapun kelanjutannya ini amma man taba'al ulama, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.